Disakura itu bahasa Buddhis. Disakura. Gajah gerak gelem syukur sembahyangnya keset. Rasa rasa rasa. Akhirnya taman sing endah mau langsung dirubah diganti. Tanah ora subur, kutu-kutu lincah lalu lama tinggi pirang-pirang. Wit-witane sing ana wae ilang, sing ana malah ora ana wowohane, sing ana wowohane rasane pahit, serak kepenak kabeh. Lah iku sebabe le ora gelem syukur. Ya. Dasar landasan Quran kados ngeten iki kangge kita majelis taklim malam Kamis supados dinggo cecekelan. Kita diberi kenikmatan dening Allah. Keluarga do sehat-sehat. Do kecukupan. Nampa nikmat syukure sing tenanan. Lampung-lampung niki dalu malam setunggal Rajab. Kangge bapak ibu sing do kuat poso, kula anjuri poso. Senajan mung sedina, senajan mung sedina, wis hasil jengerane poso. Napa malih nganti 10 dina kaya nak kuanaran 10 dina. Tengene hadis Kanjeng Nabi ngendika, inna fil jannati naron yuqalu lahu nahru rajab man shoma yauman min rajab syariba minhu lam yazma min ba'dihi abada. Tengene swarga anten bengawan jenengane bengawan Rajab. Sinten tiyang purun poso sedina wae diparingi saged minum bengawan Rajab mau. Nek wis minum bengawan Rajab ora bakal nelak selawase. Niku hikmahe poso Rajab. Napa malih ingkang ngantos sedasa dinten kados sedulur-sedulur bapak ibu sing teng kuwanaran. Dalu niki kleres tanggal 1 Rajab. Kula pesen ampun ngantos boten poso babar pisan. Mangke sakiyate. Sing kuat rong dina, rong dina. Sing kuat telung dina sak teruse. Gagung ae. Wangsul dateng ceritane penduduk Saga. Daerah Saga niku bangunane rentep. Rentep niku tegese jejer-jejer, api. Wong mlaku-mlaku saka daerah Sabak tutup Syam niku tetep dilindungi bangunan-bangunan terus. Dadi ora kuatir sepi lan ora kuatir gak iso mangan, warung-warung makanan sak jalan-jalan. tempat-tempat penginapan sediake. Jadi pamane nginep-nginep sak jalan-jalan ana kepenake ra mekakat. Lariku marah penduduk sabak domengo domerengos malah jaluk supaya aja dikai bangunan sing rentet sing bengkang-bengkang itu orang gendeng lah bangunannya api rentet kok jaluk dibengkang itu sampai pikir kok orang no Quran kira-kira gerak percaya ini nanti jadi cerita orang gendeng kok gendeng temen-temen nah, kampung dikaya api, wis api kok malah jaluk supaya lego orang-orang tonggo-tonggo malah jalui keterangannya mengkona Quran ayat kedua. Ayat pertama cerita waja'alna lam dadi'ake insun Allah bainahum antarane penduduk Sabah wa bainal qura lan antarane pira-pira desa allati barokna kang barokai insun Allah iya ing dalam al-qura kurang zairah yang pira-pira desa kang jelas kepenak terang wakot darna lamus ngira-ngira keng sempi yang dalam kura as-saira yang lelakoni maku bengi-bengi rina kepenak kabeh jalan-jalan ana atape dadi sorot matahari ora nganti nembus kepenak bangunan tanaman wit-witane asri nganti dijauhi siru ketombak-tombak wasira kabehi ya ing dalam desa iki layalia yang pira-pira wengi wa ayaman dan pira-pira dino aminina khali aman pemlaku bengi-bengi aman orang-orang wedi sebabnya apa? Rentep jadi pemlaku-pemlaku orang khawatir ini gang-gang ini kumatiri ngwatiri anak-anak wong sing nakal-nakal itu biasanya nak gange ada iki sing lucu nah iki ayatnya sing tak wajah fakali maka matrodo ngucak siapa penduduk rabdana do pengiran kita bait mukim ngadohake jengan bena asmarina antane pelakon-pelakon kita gamel bengkang-bengkang mawan gusti ngono. Njaluk kok lucu ngono. Njaluki bengkang-bengkang. Pamane wong salah. Ya Allah gusti mungkin salah kula mboten metu wae. Ngono iku ra kenceng. Sampeyan pikir takon wong sapa ya kenceng. Takon wong muslim ya kenceng. Takon wong kafir ya tetep kenceng wong kenceng. Padha karo pamane sampan donga ya Allah mugi kula cukup rezekine cekak umur kula iku gendeng wong njaluk kok lucu cekak umure cukup rezekine iku ora wong gendeng kakan utang ngono donga lu muga-muga paringi jembar rezeki panjang yuswa donga ora kok cukup rezeki cekak umure mboten enten iki nggone Quran jaluk supaya omah-omah iki digawe gawe gampang sing adem dadi medeni nah, maksudnya apa wazalamu abu saum lan padha nanging nyaya sapa kaon ing pira-pira awake dari sing makone sing elek-elek ora konangan wong mergo gampang. Dadi selingkuhan iso nyopet, ngono iso ngono karepe iku ngono. Wa zalamu ampusan. Akhire faja'alnahum mongkon dadekake ingsun ing kaum sabda ahadisa ing pira-pira cerita. Jadi bahasan wong ngomong do kanggo ceritane wong ngomong gendeng kaya nyanyi kaya sabda iku gendenge gendeng tenanan anggar wong wis ngomong ae iku wong pu diparingi iki jenggal jaluk coba jalan-jalan sing apik jaluk sing gruga-gruga ya Allah Gusti mugi jalane dadi gruga-gruga dadi iso namanya Allah isu kepeda memang gendeng wa mazakna humlan mecah-mecah insun engkaum ulamu mazakin kelawan sekehe pecah-pecahan akhirnya dipecah-pecah dedukaran warga lan warga dedukaran seneng deh nah mesti ini secara umum desa iku apik sing dalane apik yup-yupane kuat ngumpuni rezekine lengkap ya rukun ya. Mestine ngono iki malah jaluk sing suwalike lah cerita-cerita ngene iki kanggone apa? Inna bidzalika satandaiku tetep ing dalam keterangan kang kasebut la ayatin saiki dadi pira-pira pertanda likulli sabarin kanggo wong sing do padha sabar syakurin kang padha gelem syukur. Nah iki sifate wong Islam. Wong Islam iku sing sabar nek nampa ujian. Syukur nek nampa kenikmatan karena kepenak. Nampa kenikmatan apa sedeng ujian. Nampa kenikmatan syukur. Sedeng diuji sabar penak. Engko nek ujiane berat, dinginane sampun kula terangake. Nabi Yunus ujiannya berat. Sampean bayangke ana wong urip nak jero weteng iwak itu sampean pikir, sampean pikir. Nek namung gampang direngake tok. Kurang bisa bayangke. Coba upamane sampean nak jero iwak petang dulu dia, petang dulu ke jalan sedina sebagi lawan lo gak jereiwa tantang mikir lo, serah jenakak ku Nabi Yunus petang puluh dina petang puluh bengi iku lajen ngakui zalim ngakui kebesarannya Allah nganti tasbih yang terkenal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini sabarnya kaya ngono. Akhirnya pembalasannya Allah ing Nabi Yunus apa? Umate Nabi Yunus niku namung 100.000 bunyu sithik. Namung 100.000 bunyu sithik kabeh Islam keuntungannya orang-orang sing kabeh padahal siksa wis ditekake iku siksa iso ilang apa sebabe rekasane wis disangga dilakoni nabine dhewe apa iku nek jero wetan iwak 40 dina patang puluh bengi wis dirasakno umate kalah kepenak ekor Siksa niku bener le. Anggar wis teko mesti tatas. Terus nabrak rengene umat sing disiksa pasti ora iso ditulak. Sing iso ditulak iku men umat Nabi Yunus tak. Umat Nabi Yunus sebagai nabar. Hari ini majlis taklim malam kami sebagai sing khususnya Nabi Yunus ke umatnya jadi Islam kabeh sebagai rekasane siksa wis dirasake Nabi Yunus. Jadi umatnya kepenak. Kiai-kiai pondok sing gede-gede niku kiai ini ahli poso. Muridnya santri-santrinya ora ada poso. Terus kalau ada poso pengaji ae pasane aku ngono lucu-lucu kiai-kiai sing lucu-lucu niku ahli poso. Kayak Mbak Kedeng Gati Termas murid-murid kene bal-balan ya bal-balan kono sing kiai ini poso ae. Mulanya santri-santri Termas niku alim-alim tapi tukang bal-balan. Nah itu malah lucu, santri-santri ini lucu. Cara Arab dikitabun cara Jawa. Biasanya Mbah Yai nembulak sore barasar. Nah itu ditulis nyokdol bar wajib. Tegese sore itu apa bal, jadi wajib jelok. Bal wajib. Mbah Yai teko tak ana muridé. Bal balan jawé. Betul bisa nyanyi. Lha iku santri ini hebat-hebat. Siapa? Mbah Isyam. Mbah Kiai Isyam Putih itu santri Termas. Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Jago bal itu. Mbah Kiai Hamid Pasuruan itu. Aku sedang karo Pak Haji Khalid ini sewan Mbah Hamid Pasuruan itu. Oh, ahli wiridan, ahli darat. Tapi murid-muridnya saya enak dewi. Mereka Mbah Hamid Pasuruan itu sering bal-balan, sering bal. Mbah Hamid Pasuruan murid sangka Termas muridnya Mbah Kedeng. Jadi sing apa jenengane ngelakoni adone tirakat itu kiai ini sing muridnya dikon ngaji wae nggo bal-balan ya bal-balan aja nganti ora ngono ana sing ngono ngono. Lah kados ana kiai sing ahli nirakati muridé ya ana kados Mbah Ki Arwani niku ahli nirakati kiai ning nang aku arane iku sepuluh dino kadang-kadang 20 dino basa nirakati murid-muridé Mbah ya mulane murid-muridé seneng. Langsung dateng ayat ya kanggo kita wong Islam kula wasi malih sebalin syakur niki sampean eling-eling wong Islam nek nampa ujian sabar nek nampa kenikmatan syukur iku aja mati lali godaane iblis senengane apa dan nanti nikmat kubur dan nanti ujian grudel itu ajaannya iblis. Nah itu iblis yang kepengen godo manusia itu sejak medun sama suarga kaya ngece karo Gusti Allah medun ke suarga mergo kon hormat ring Nabi Adam ora kersa iku ling mak madone Gusti kula kok sampeyan kan hormat karo Adam. Padahal tuwa kula ngono ku. Sepisan kula kali Adam tuwa kula. Tempe yo napa sampeyan mboten ngerti Gusti. Ngono ku wong Gusti ala kajare jati. Napa sampeyan mboten ngerti? Adam kan saka lemah. Kula kan saka geni. Geni karo lemah kan menang geni. Kok kula kan tunduk karo Adam ketemu pirang perkara sana pikir Gusti ngono ku penjelasan. Gendeng saya tak lumrah. Ya. Saya dipikir kok kejadian mesti ini saya jauh sapa mana saya jauh Gusti Allah jadi barang remeh tapi saya jauh Gusti Allah ya kudu dituruti mana padha karo Hajar Aswad. Hajar iku cara Arab, cara Jawane watu. Aswad maknane ireng, watu ireng. Kan benda sing asor, watu ireng. Iku ditempelke namane pojok Ka'bah sing wetan kidul. Kira-kira jadinya gak bisa tak meter punggung sidik iku Hajar Aswad iku yang nyucuk pirang-pirang lagi yang pun do haji ini ku udah ngerti yang nyucuk ku pirang-pirang nganti rayokan padahal Hajar Aswad ku benda benda yang ino watu watu yang ino. Tapi karena jauh Gusti Allah, Kanjeng Nabi kersa nyucep. Orang eling matune dawuh watu kok dicucep. Orang eling watu karena Gusti Allah sing jauh. Kanjeng Nabi nyucep. Mula Sayyidina Umar nalika arep nyucep, lan nunen-nunene dhewe. Sayyidina Umar mung galak kerasa nene. Apa yang ucapku muni ya Hajar ini alam wanat Hajarun latan fa'ala tadur walaula amni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabdilu ra'aqabdaku eh waktu aku ngerti ini ke waktu orang memakai orang berhati aku tak berarti jewe ngaji-ngaji nyucup kue nah, aku mau tapi nyucup aku orang galak aku mana aku bapak-bapak nanti kocok galak nganut tapi ngunen-ngunen wah itu galak hanya agar nganut gelom orang usah ngunen orang halus bapak nanti kocok galak sing penting ngunen-ngunen agar gelom nurut. Mulane Bupati Mah niku nalika arep haji carane ndonga pinter. Bupati Mah arep tidak haji. Ndonga le ndonga nek cara arep Allahumma inni kuntu zalilatan wa aizzani wa kuntu dha'ifatan fa qawwini wakuntu fakiratan wakadmini ini cara Arab nek dijawakna ya Allah Gusti dalam ikuti yang ino panjenengan paringi kamulian dalam tiang atas panjenengan paringi kegiatan dalam ikuti yang pekir panjenengan paringi kecekapan itu namanya Bu Aisyah luar biasa padahal anaknya jeneng Nabi Bu Fatimah upamanya bangga no, bapaknya itu sepantes tapi orang kerja sebabnya apa? Benda-benda asar nek dikede mulia Gusti Allah jadi terhormat Iki sama nek tak bedhei apa sebabe nek berlian regane kok larang, nek watu regane kok murah. Iki nek wong sing berpikir kurang panjang, iya mergo berlian apik. Iki mergo berpikir kurang. Sama nanti beda ini ku. Sebab apa? Sebab dari yang mesiti. Waktu tak murah berkuah pakaian. Kullu ma kafura rakusa agar akeh mesti murah. Kullu ma kafura rakusa. Sekai barang agar akeh kumurah utamane juga mata berlian itu akeh kaya waktu kali gelis waktu berlian gak payu berlian berlian ini saya lah aku ngawuk dia utamane berlian itu sakali anak berlian ini alah aku tak dikut siwe ini. Awal saya jigo coba saya gendeng, lah kalian cuma kau yang coba saya. Kakean murah-murah, ya sebab apa? Nek kalian regane kelara, nek waktu kali gelis kegane kau murah. Jangan aja lucu, buka kalian api orang. Berkebalian yang sidik akal waktu kali akan saya ini diwawek waktu sidik balian lagi balian murah orang gede balian nah ini lagi itu jauh no. Sama nyaka besi itu lagi itu peor maang no. Sebab apa kakean sakit deh. Awal lalu bujai anak lucu-lucu leserai dan bujai bujah-bujah apa sebabnya nak larang mobil nak lebih kok kudu bandar nak larang rumah nak bandar kok disengeni rombak dapat dia larang ayo ya itu kan orang itu jawab mesti larang mobil ngomong-ngomong itu cucu jawab dan ayo kira-kira dia jawab tadi. Apa sebabnya nak lawan mobil nak lebih kudu bandar kurang bandar sekali kurang bandar nak lawan rumah bandar-bandar sekali wah rusak agak walau-walau bandar nah ini nak sing jawab nanu raisa sebabnya panjang Gusti Allah gawe dunia ini warna loro balai sitik. Jadi anak-anak kepengen lebih sing bandar, oke. Kebeli sing gampang dapat, omah. Karena berdiri wong itu seneng. Jadi nak dunia tu mesti anak-anak. Itu sah dunia, gawe sing mode. Diwarnani nalo, Gusti Allah gawe warna. Saben-saben wong wedok sing urip nang donya iku mesti nyandang haid lan nifas mesti aben saben ning ana sing ora tau haid ta tau nifas sapa Siti Fatimah oh gawe model Gusti Allah gawe model isa-isa ya iki Siti Fatimah. Saben-saben bayi nak kandungan ibu sing lumrah umum ditemulan walaupun sarang bulan ini tapi ada yang model Imam Syafi'i nak kandungan ibu petang tahun masih cidok petang tahun jadi kesalah gaya model saben anak mesti anak ibu bapak Tapi Allah gawe anak sing tanpa bapak. Siapa? Nabi Isa. Lha ngono lho iki. Dadi gawe model siji. Bangsal dateng iblis. Iblis samangsane Gusti Allah lek kebangetan. Wis karo mabes. Rene kula medun ing swarga sebab diganggu karo Adam. Ngarani Nabi Adam sebab. Mula kula yakin lan bersumpah kenajengan jenengan Gusti. Anak putune Adam badhe kula sasarke sedaya. Niki. La uzayyinan lahum fil ardi wa la uhyiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kula badhe nasarake anak putu Adam sedaya kejawi kawula jenengan sing murni-murni kula mboten pantun illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Mulane ngriki nek berdonga, ya Allah, mugi-mugi nek cara-cara kula kagolong kawutane Gusti Allah sing mukhlis-mukhlis. Dengane ben iblis ora iso mbudu. Awalane iki iblis diterangake. Wa qad saddaqa. Demi sakti nocoki benerake aing atase para kafir iblis sapa iblis dadahu ing penyamane iblis ring yakini wong kafir kafir asale Islam asale ape malah jadi kafir jadi elek fakta bahuhu mengadana sapa wong kafir iblis tapi ana sing ora iso di godhe iblis sapa illa fariqam minal mu'minin kejaba sak ponto saking wong mukmin sing ora bakal anut. Lah nek niki kula jenengan nek donga muga-muga kita termasuk golongane minal mu'minin. Ngono carane. Wa ma kana amal kabeh iblis ala ini atase manusia mukmin min sultanin apa kekuasaan. Ora iso iblis menguasai wong mukmin. Ora iso illa kejaba nek nuju pas ketanggal lila lama supaya kersa ingsun Allah. Wong Islam kabeh iki ana sing Islam temenan apa ana sing Islam-islaman. Iki Gusti Allah mirsani illa lina lama kejaba supaya kersa ingsun manai wa yu'minu kang iman sapa wong bil akhirati kelawan dina kiamat mimman saking wong wa kam tawi wong minha saking akhirat bisaking ku dalam ragu-ragu ben ngerti sing iman temenan ringene dina kiamat sapa sing ragu-ragu sapa wa rabbu kam tawi pengenan ira ala kulli syai'in ing atase cekehe perkara hafizun iku zat kang reksa ning sedaya sing reksa Gusti Allah. Dugi ngriki aku takon gantine 50 dalise diwaca sakake sing ayo diturung banyune banyunane apa diwaca kaya biasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun barokah fatena. Ibu Sumi'ah almarhum, Bapak Matari almarhum, Mbak Masmi almarhumah, Mbak Kaspun almarhum, Mbak Sunami almarhumah, Disupi'ah almarhum, Haji Suparmen, Mufik Rihalkar, Zain Patani, Haja Rosita, Bapak Nurati, Bapak Masyurkin, Bapak Subakir, sekeluarga, Bapak Ngarmo, Ibu Syedati, Haji Muhammad, Bapak Masyar, Haji Zaman, Zaman Syari, Haji Sukeng, Haji Salihin, Zuhriya, Sumati, Ibu Rupiah,